إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, baik yang sedang di rumah ataupun di kantor dan dalam perjalanan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita, baik urusan yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat akhirat. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah memasuki dosa besar yang ke-8 dari kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan kita sudah membacakan ayat-ayat tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepadanya adalah seorang wanita. Seorang wanita, terutama ibu yang telah melahirkan kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua sebagai anak-anak, baik laki-laki maupun wanita, bahwasanya pada ibu kita terdapat surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, menyayangi kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka dengan jalan tersebut, orang tersebut akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, sebuah gambaran bahwasanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti surga ada di kaki ibu. Ini sebuah gambaran ya, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena begitu mulia ketika seorang anak berbakti kepada ibunya. Akan kita sudah membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fahfaz, fa in syi'ta fadhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walid, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah." Kata Nabi, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfad. Maka jika kalian menghendaki, jika kalian ingin, kata Nabi, maka jagalah pintu surga tersebut dengan cara mentaati perintah kedua orang tua kita. Ya, berbakti kepada keduanya, mengasihi keduanya, dan senantiasa membuat kedua orang tua kita gembira dengan ya tingkah laku kita. Maka Nabi merintahkan menjaga. Ya, jika engkau ingin, maka jaga dengan cara berbakti kepadanya. Fa in syi'ta fadhi, dan jika engkau ingin pula, maka ya tinggalkan ya, atau sia-siakan. Maksudnya jangan dipedulikan kedua orang tuanya. Tidak perlu berbuat baik kepadanya. Jika ingin, disia-siakan. Tapi ya, orang yang beriman, yang memiliki akal yang masih jernih, ya, maka dia akan berpikir bahwasanya orang tua adalah pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita sebagai anak. Ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Masuk orang-orang yang merugi, yang kita memiliki kedua orang tua, memiliki ibu, memiliki ayah, namun na'udzubillah min dzalik, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh celaka, ya, dengan kecelakaan yang sangat menyedihkan ketika orang tua kita murka kelak pada hari kiamat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak ya memberikan motivasi kepada kita sebagai anak dari hadis-hadis beliau agar kita berbuat baik kepada mereka berdua. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu." Sungguh celaka, kata Nabi, sungguh celaka, sungguh celaka. Nabi sallallahu wasallam mengulangnya sebanyak 3 kali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang begitu penting. Ya, sehingga beliau mengulangnya 3 kali. Maka harus diperhatikan. Yang celaka itu siapa? Ya, suatu ketika para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang celaka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibar atau ahaduhuma thumma lam yudkhilil jannah." Yang celaka, kata Nabi sallallahu wasallam, mereka yang mendapati kedua orang tua mereka masih hidup atau salah satu dari keduanya berusia lanjut, ya maksudnya sudah sepuh, ya sudah tua, sudah tidak sanggup berjalan jauh, mukanya sudah keriput, rambutnya sudah beruban, ya jalannya tidak lagi tegap. Ya, akan tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Ya, mereka tidak mengurus kedua orang tuanya, tidak mengurus ibunya, padahal ibunya sudah tua renta. Ya, ketika dia sudah menikah dengan seorang wanita, maka seorang anak laki-laki wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, harus mendahulukan perintah orang tuanya dibandingkan perintah istrinya. Ya, sehingga orang tersebut menelantarkan ya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sehingga ia tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik kepada ibu bapak, ya, kata beliau rahimahullahu taala, yang maksudnya adalah berikan kepada mereka apa yang kita miliki, ya, berikan kepada mereka berdua, maksudnya ibu kita, ayah kita, dari apa yang kita miliki. Ketika kita miliki kebahagiaan yang berupa rezeki, maka kita tidak lupa, ya, mengirim kepada keduanya, ya, untuk memberikan beras bulanan, memberikan uang bulanan, tidak lupa memberikan pakaian untuk keduanya, tidak lupa menelpon keduanya, ya, karena betapa sering orang anak yang jauh di perantauan, ya, dia lupa untuk menelpon, sekedar menanyakan apa kabar ibu, apa kabar ayah, ya. Dia tidak peduli. Padahal salah satu bentuk berbakti ketika ia jauh dari orang tua, menanyakan kabar. Ya, minimal seminggu sekali. Kita buat, ya, agenda seminggu sekali, menelpon kedua orang tua, menanyakan kabar. Ketika menanyakan kabar, sungguh, ya, orang tua tersebut merasa diperhatikan oleh sang anak. Ya, cukup bagi orang tua ketika ditanya kabar, ditelepon baginya. Kemudian kata seorang ulama juga, Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata dalam sebuah ungkapannya, barang siapa yang melakukan sholat lima waktu, kata beliau, ya, ada seorang yang melaksanakan sholat lima waktu, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, barang siapa yang berdoa untuk kedua orang tuanya setelah ia wafat, ya, maka dia telah berbakti kepada mereka. Ya, itu salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua, kata seorang ulama Ibnu Uyainah, ya, seorang tabi'in, beliau mengatakan dengan mendoakan kedua orang tuanya. Ya, anak-anak yang jauh, yang dalam perantauan atau penuntut ilmu yang sedang ada di, ya, pondok pesantren, maka dia jangan lupa sekedar mendoakan orang tua di setiap sholat, di setiap membaca Al-Quran, ya, jangan dilupakan, karena ini salah satu bentuk, ya, ketika kita jauh dari mereka, dengan mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa, lebih lagi bagi para penuntut ilmu yang mereka masih memiliki orang tua. Doakan di setiap saat, ya, doakan di setiap saat. Begitu pula bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua, maka doakan dengan doa tersebut, maka doa tersebut akan menjadi penolong bagi kedua orang tua kita di dalam kubur. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengabarkan dalam sebuah ungkapannya, kata beliau, berbakti kepada kedua orang tua menghapuskan dosa-dosa besar. Ya, jadi kata beliau Imam Ahmad rahimahullahu taala, berbakti kepada kedua orang tua menghapuskan dosa-dosa besar. Para pendengar sahabat Ismail radhiyallahu anhu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan sebuah ibadah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibadah yang membutuhkan fisik, sebuah ibadah yang membutuhkan tenaga, ya, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak wajib, ya, meminta izin kepada kedua orang tuanya adalah masalah jihad, ya, fi sabilillah, yang begitu agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun, ya, seorang anak yang masih memiliki kedua orang tua, dia diwajibkan meminta izin kepada kedua orang tuanya. Maka ketika kedua orang tua tidak mengizinkan, ya, untuk dia pergi ke medan jihad, maka, ya, para ulama menjelaskan tidak wajib baginya untuk, ya, ikut berperang. hal ini sebagaimana ya dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang yang meminta izin kepada beliau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqal ahayyun walidak?" Kata Nabi, "Apakah orang tuamu masih hidup?" "Qala na'am." Kemudian laki-laki tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka kepada keduanya kalian berjihad. Ya, maksudnya birrul walidain. Ya, jihad kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, mengurusi orang tua yang sudah tua renta. Ya, itu sebuah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang tua tersebut sudah tua renta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan orang tuanya dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat Ismail radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ya di sana ada ya orang-orang yang tertahan dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan ya mereka durhaka kepada kedua orang tua. Ketika orang tua masih hidup, mereka menelantarkan kedua orang tuanya. Waliyazubillah. Ya, bahkan banyak di sana anak-anak yang sudah memiliki istri. Ya, karena mereka tidak mau repot, sehingga mereka menaruh orang tuanya ke panti jompo, menitipkan kepada orang lain. Ya, waliyazubillah. Ini adalah bentuk durhaka kepada kedua orang tua secara halus. Ya, mereka menitipkan kepada orang lain, padahal mereka sebenarnya sanggup untuk mengurusi kedua orang tua. Namun mereka tidak mau susah mengurusi keduanya. Para pendengar Ismail radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah aqun." Kata beliau, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Waliyauzubillah. Wala mannan, wala mu'minu khamrin, wala mu'minun bisikhi. Kemudian beliau melanjutkan. Kemudian yang tidak masuk surga juga yaitu orang yang suka mengadu domba mannan. Kemudian mu'minul khamr, ya pecandu khamr, minuman keras. Kemudian orang yang percaya kepada sihir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yang pertama adalah akun, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Sebetulnya hadis ini adalah ancaman bagi kita semua ya sebagai anak agar berhati-hati dalam perkara ini. Ya, jangan mempermudah perkara durhaka kepada kedua orang tua, karena memang ya di sana ancaman yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Arab ya, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mal kabair?" Apa itu dosa-dosa besar? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala al-isyraku billah." Yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Arab Badui berkata, "Qala summa madza?" Kemudian apa wahai Rasul? "Qala summa uququl walidain." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan ya hadis-hadis tentang ya, bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Maka di sana para pendengar sahabat Ismail radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa kita mendidik anak-anak kita ya dengan wasiat-wasiat yang indah yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, sebagaimana ketika seorang yang soleh, Luqman, yang beliau ketika itu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Dan yang pertama beliau ajarkan adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wassayna wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah." Dan ingatlah ketika Luqman memberikan mau'izhah, pelajaran, ya, cerahan kepada anak-anak mereka, ya, beliau mengungkapkan, ya bunai, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat Luqman yang sangat penting yang bisa kita terapkan, ya, kepada anak-anak kita agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengenal hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang tua, agar kita di kemudian hari ya tidak mengalami nasib ditelantarkan oleh anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita besok tidak menjadi anak-anak yang durhaka, maka wajib bagi kita mengajarkan apa yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, kemudian yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi perintah Luqman yang kedua adalah, ya, hendaklah mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya telah melahirkan dalam keadaan lemah, yang sangat lemah. Ini luar biasa. Gambaran seorang wanita yang melahirkan, ya, tidak bisa digambarkan dengan gambaran yang sesungguhnya. Karena seorang laki-laki tidak bisa merasakan bagaimana sedihnya, sakitnya, ya, ketika seorang wanita melahirkan. Sehingga wasiat yang kedua dari Luqman adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan hal ini juga banyak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lahir ke dunia ini, menjadi dewasa, maka itu adalah tanggung jawab kita, seorang ibu dan seorang ayah. Jangan salahkan seorang anak ya, ketika ia sudah dewasa, berani membangkang, berani membentak, bahkan tidak segan-segan ya, berani memukul kedua orang tua. Nauzubillah. Dan ini banyak terjadi, yang mana seorang anak ya, tidak memiliki adab kepada kedua orang tua. Seorang anak tidak memiliki bakti kepada kedua orang tua. Jadi ini ya disebabkan kelalaian kita dahulu ketika anak kita masih kecil. Bahkan di sana ya, ulama-ulama kita, salafuna soleh, para tabi'in, yang mereka memberikan hak kepada anak sebelum anak itu lahir. Ya, sebelum anak itu lahir mereka sudah memberikan hak. Apa haknya? Ya, mereka mencarikan baginya anak tersebut itu istri yang solihah, wanita yang solihah. Ini adalah salah satu yang sangat penting seorang ayah memberikan hak kepada anaknya, mencarikan ibu yang solihah, dari keturunan yang solihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau menjauhi maksiat ya, yang mau menjauhi maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada sebuah kisah, ya, seorang ulama besar memiliki ayah. Ya, karena ayah tersebut adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia diperintahkan untuk menjaga sebuah kebun delima, ya, maka sang ayah tersebut menjaganya dengan baik. Kemudian di suatu hari, ya, sang pemilik kebun memanggilnya untuk memetik buah delima yang akan disediakan kepada tamunya. Akan tetapi, ya, laki-laki tadi memetik buah tersebut yang rasanya masam, tidak ada yang manis. Maka ditegurlah oleh sang majikan tadi, "Mengapa engkau memetik buah yang masam-masam?" kemudian dijawab oleh sang laki-laki tadi, karena ya engkau memerintahkanku hanya untuk menjaga buahnya, bukan mencicipi buah tersebut. Ya, maka subhanallah, sang majikan ini memiliki seorang putri yang cantik, yang salihah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian dinikahkan laki-laki tadi dengan putrinya. Dan subhanallah, ya, sang ibu melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak tersebut menjadi ulama besar, menjadi panutan kaum muslimin, menjadi rujukan umat Islam, yang ia disebut Imam ya, Al-Mubarak. Dia lahir dari seorang ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lahir dari seorang ibu yang salihah, sehingga salah satu bentuk kewajiban seorang tua kepada anaknya adalah mencarikan ibu yang salihah sebelum ia menikah. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wasiat Luqman, ya, yang pertama yaitu menjauhkan kesyirikan, yaitu mengajarkan tauhid, kemudian agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kata Allah, dan jika keduanya memaksamu, maksudnya memaksa anaknya, memaksa kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang padahal tidak ada pengetahuan dirimu tentangnya, fala tuti'huma, maka tidak boleh mengikuti keduanya. Jadi ketika seorang tua kita kafir, kemudian orang tua kita mengajak kita kepada kekufuran, maka Allah menegaskan, fala tuti'huma, tidak ada ketaatan baginya. Tidak boleh mengikutinya. Akan tetapi di sana Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua kita kafir, tetap Allah merintahkan bergauli keduanya dengan cara yang baik di dunia. Ya subhanallah. Meskipun mereka kafir, seperti ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar, ya, ayah seorang pencipta berhala, menyembah berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim pun berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun padahal ayahnya adalah kafir ketika itu. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, yaitu berkenaan tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi firman ini turun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, kemudian yang memiliki ibu, dan ibunya tidak rela ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Maka ibunya mengancam kepada Sa'ad, ya wahai Sa'ad, jika engkau tidak kembali kepada agama nenek moyang, maka aku tidak akan makan. Ya, ibunya mogok makan, tidak mau makan. Sampai Sa'ad masuk Islam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan tutur kata yang baik, tawadhu, mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, jika engkau diberikan 1000 nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nyawa tersebut satu persatu meninggal, yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku tidak akan pernah kembali kepada agama nenek moyang. Ini salah satu bentuk bakti, ya, seorang sahabat kepada ibunya yang kafir. Kemudian para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita kelak, yaitu adalah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat, ya, gerak-gerik kita, mengetahui apa saja yang kita amalkan, yang kita kejar, yang kita kerjakan selama di dunia ini. Kecil apapun itu, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Hingga Luqman, ya, beliau berkata kepada putra-putrinya, ya bunayya, innaha intakum yasqala habba min khardalin fatakun fi shakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya, wahai anakku sayang, innaha in takum mithqala habbah, sesungguhnya ya, jika engkau berbuat sesuatu sebesar biji sawi yang berada di dalam batu atau ada di langit atau ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha halus, ya, lagi maha teliti. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Dan ini pula yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar mereka di dalam dada-dada mereka tertanam sifat, ya, ihsan, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, memperhatikan mereka sekecil apapun perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga dengan cara tersebut, ketika kita mengajarkan ihsan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita ketika besar, tumbuh dewasa, akan bisa mengerem, ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika anak kita sedang sendiri maupun anak kita sedang kumpul bersama orang banyak. Akan tetapi ketika kita tidak mendidik anak-anak kita dengan didikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan beratnya durhaka anak-anak kita ketika mereka sudah besar. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nasihat Luqman, ya, yang selanjutnya adalah tentang adab, ya, tentang adab kepada manusia, adab kepada kedua orang tua. Bagaimana Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnas, maaf, sebelum itu, ya, Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan kepada seorang hamba muslim ketika di dunia, yaitu perintah salat dan amal ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Luqman berkata, wahai anakku, aqimish shalah, dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Ya, ini penting sekali. Ya, melaksanakan sholat bagi anak-anak harus diajarkan sejak dini mungkin. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada kita semua sebagai aba, sebagai bapak, dan ummahat sebagai ibu, ya, agar merintahkan anak-anak mereka mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Karena di usia tersebut seorang anak akan mudah melaksanakan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan ketika usia 10 tahun seorang anak tidak mau mengerjakan sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan solusi, boleh memukulnya, ya, boleh dipukul, tapi dengan syarat tidak boleh memukul bagian wajah, tidak boleh memukul bagian wajah, dan pukulan tersebut tidak boleh sampai memberikan bekas atau luka. Dan sebaik-baik pukulan adalah pukulan karena kasih sayang, pukulan yang ikhlas karena ingin mendidik, bukan pukulan yang dibarengi dengan emosi, pukulan yang dibarengi dengan siksaan. Wal-iyadzubillah, karena seorang anak adalah tanggung jawab orang tua, harta berharga yang dimiliki oleh orang tua. Ya, sehingga ketika mendidik, ya, harus bersabar, memerintahkan sholat harus bersabar, karena ini perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dan bersabar ketika, ya, memerintahkan mereka. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, agar anak-anak kita memiliki sifat mengingkari kemungkaran, ya, memerintahkan yang ma'ruf kepada teman-temannya. Kemudian dia juga mencegah dari kemungkaran. Ini penting sekali. Dan kata Allah, wasbir ala ma asobak, dan bersabar dari apa yang yang engkau alami nanti. Wasbir ala ma asobak, dan bersabar dari apa yang menimpamu. Karena ketika seorang mendirikan sholat amar ma'ruf nahi munkar, maka di sana banyak cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika min azmil umur, kata Allah, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya sholat amar ma'ruf, yang mengajarkan tauhid, mengajarkan berbakti kepada orang tua, adalah hal-hal yang penting yang wajib diajarkan kepada anak-anak kita, putra dan putri. Kemudian yang berikutnya, nasihat Luqman yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka Allah berfirman, wala sa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Yaitu mengajarkan sebuah adab yang indah dalam Islam, ketawaduan antar sesama muslim, ketawaduan antar sesama adik kakak, ketawaduan antar sesama saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita sebuah adab yang diajarkan oleh Luqman, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Agar mereka berjalan memiliki adab dan tidak memiliki sifat sombong kepada saudara se-muslim. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang menjelang sore ini mendapatkan faedah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita baca dari ayat-ayat Allah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang dan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita qurrata ayun, ya, penunjuk mata-mata kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salihah, dzurriyyatan thayyibah, ya, turunan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebelum kita tutup, saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin di sana ada pertanyaan. Kalau ada fadhol. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio penjelasan di kajian kita kitab Al-Kabair dari dosa besar ke-8 yaitu Uququl Walidain. Dan kini kita buka pertanyaan. Kebetulan alhamdulillah sudah ada SMS yang masuk dari Ibu Vera di Keranggan. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang mengambil uang milik orang tuanya sendiri tanpa diketahui oleh orang tersebut, tapi anak tersebut mengambil uang itu untuk kebaikan. Iya, sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita buka. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang mengambil? Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita buka dari SMS dari Bu Vera di Keragan. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang mengambil uang milik orang tuanya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua tersebut, tetapi anak tersebut mengambil uang itu untuk kebaikan, misalnya untuk menabung atau yang lainnya? Ya, demikian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang tua memberikan terlebih dahulu hak pada seorang anak. Ya, ketika seorang anak diberikan haknya kepada kedua orang tua, seperti uang jajan misalnya, ya, dalam sehari misal diberikan sama rata antar anak 5.000 misalnya, maka insya Allah seorang anak tersebut yang akan mencukupi kebutuhannya untuk jajan mereka. Adapun ketika seorang anak yang mengambil harta orang tuanya, maka perlu diajarkan di sana adab ya, adab ketika dia ingin mengambil barang orang tua. Nah, memang harta orang tua adalah milik anak juga, akan tapi di sana tetap kita ajarkan ya adab, jangan sampai dia mengambil harta orang tua ya, tanpa izin, nanti menjadi kebiasaan buruk ya, menjadi kebiasaan buruk di rumah dan dibawa keluar, menyamakan harta orang tua dengan harta orang lain. Dia sangat dikhawatirkan ya, sangat dikhawatirkan ketika seorang anak mengambil harta orang tua walaupun niatnya baik untuk ditabung ya, akan tapi dikhawatirkan menjadi kebiasaan buruk sampai dibawa ke rumah. Maka kita sebagai orang tua ya, memberikan hak yang cukup untuk anak-anak kita. Karena insya Allah ketika seorang anak diberikan hak yang cukup, ya mereka tidak akan mengambil ya harta kita tanpa meminta izin. Allah ma'alim suat. Yang terpenting tetap ya dinasihati agar ia ketika membutuhkan uang yang meminta izin terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Vera di Keramat Jati. Dan kini kita buka pertanyaan yang kedua dari ini Bapak Hadi di Tambun. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki seorang istri tinggal bersama saya dan saya memiliki 4 anak. Belakangan ini orang tua istri saya yang sudah lanjut usia menginginkan agar istri saya pulang untuk menemani mereka di kampung. Sementara saya kurang berkenan. Lalu siapa yang harus istri saya utamakan? Ya. Waalaikumsalam. Jadi tadi istri ibu sang istri atau ibu sang laki-laki? Ibu sang istri. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita semua. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ya ketika seorang istri ya sudah menikah dengan seorang laki-laki ya, maka seorang istri wajib ya taat baik suka ataupun duka kepada suaminya. Ya, itu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi seorang istri ya ketika suami mengatakan ya tidak boleh, maka sang istri wajib mentaatinya. Adapun ketika perkara tersebut sudah menjadi kesepakatan ya, kesepakatan suami istri dan sang suami sudah mengizinkan agar sang istri ya boleh tinggal dan mengurusi kedua orang tuanya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi ketika sang suami tidak mengizinkan, maka kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya, bukan kepada ibunya yang sudah tua tadi. Ya. Akan tapi sebagai suami, maka perlu dimusyawarahkan. Dan memang ibu sang istri tadi membutuhkan, maka kita sebagai suami ya perlu ada kebijakan. Karena kita adalah pemimpin, dan pemimpin tentunya bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Hadi di Tambun. Semoga mencukupi. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan bagi Anda para sahabat di Semen Radio yang ingin mengikuti kelanjutan dari kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Iqbal dari Kitab Al-Kabair, Anda bisa ikuti setiap hari Jumat mulai pukul 14.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas sekaligus pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.